Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. تقدموا رجال تقدموا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وقلنا dan kami katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau uskun anta wa zaujuka dan istrimu ini Hawa al-jannah di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah kalian berdua dari minhai dari sorga ini ragadan ay aklan hanian, ya makan dengan tenang, dengan nyaman, dengan enak. Haitsu syi'tuma, dari tempat manapun yang kalian kehendaki. Haitsu syi'tuma, ini kata beliau rahimahullah. Fi ayyi makanin min hadzal jannah. Dari tempat manapun di tempat surga. Dan juga kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fi ayyi zaman, kapanpun waktunya kamu berdoa inginkan. Haitsu syi'tuma, terkait dengan makaniyah dan zamaniyah. Wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Ya, ada satu faedah nahwiyah. Kalau ada kesempatan, masya Allah, diambil, dikumpulkan beberapa faedah yang sudah kita dapat terkait dengan bahasa. Ya, sudah kita dapatkan, misalnya tadi karena ada bermakna tahakkuk ittisabil mausuf bi hadis bi sifah. Ya huwa ikulna id, itu mesti ada takdir udkur. Udkur id qala. Beberapa sudah kita dapatkan. Sekarang ada yang baru lagi. Satu faedah kata beliau, asyajarah al di sini, alif lam di sini, lil ahdil huduri. Alif lam lil ahd, itu ada alif lam lil ahdil dikri. Ya, misalnya marartu bi rajulin bisu. Warrajulu, rajul di situ berarti apa? Alif lam lil ahdi dzikri, karena sudah penyebutan tadi rajul. Ada alif lam al lil ahdi dzihni seperti tadi. Kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Al-jannah di sini adalah alnya ya lam lil ahdi dhihni. Masing-masing kita tahu yang maksud adalah jannah. Iya, di surga ini jannatul khuld. Jannatul khuld. Ada ketiga alif lam al lil ahdi al-huduri. Di sini asy-syajarah di sini alif lam lil ahdi al-huduri. Satu kaidah yang boleh sebutkan kata Syaikh Ahmad Subhanahu wa ta'ala, li'anna kullama ja'a bi'al ba'da isim al-isyarah fahuwa lil'ahdil huduri. Ini faedah nahwiyah. Ya, karena semua kata yang muhalla bi'al setelah isim isyarah, maka itu adalah alif lamnya alnya lil'ahdil huduri. Ini isim isyarah, yakni al-isyarah ila syai'in qarib. Karena yang dimaksud dengan isim isyarah adalah mengisyaratkan kepada sesuatu yang dekat. Kaidahnya, kalau ada al setelah isim isyarah yang sering kita tahu, kalau ada isim yang muhalla bi al isim isyarah adalah badal. Iya. Tambahan sekarang, dan alif lamnya itu alnya itu al lil ahdi huduri. Nah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Iya, pohon ini wallahu alam. Kita tidak tahu. Kata Syaikh Ibnu rahimahullah, wa hadhihi syajarah ghairu ma'lumatin naw. Tidak diketahui macamnya apa. Iya, fatabqa ala ibhamiha. Sehingga tetap dalam keadaan mubham. Kita tidak tahu apa itu pohonnya. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Takuna di sini jawab dari taqraba ittalab. Talabnya berupa larangan. Kalau kalian mendekati keduanya, maka kalian dengan sebab itu, dengan sebab kalian akan mendekati pohon tersebut, kalian akan termasuk menjadi orang-orang yang zalim. Zalim yani al-mu'tadin, yang melampaui batas. Li muhalafatil amr, karena menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi. Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu di sorga. Wa qula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Dan silakan kalian berdua makan dengan enak, dengan nyaman dari manapun dan kapanpun kalian inginkan. Wala taqrabu hadhihi syajarah, dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, karena dengan sebab kalian mendekatinya, kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Pada ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, poin di hadhihi ayat adalah itsbatul qauli lillahi azza wa jalla. Menetapkan al-qaul. Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah berfirman. Liqauli ta'ala wa qulna ya adam. Wa minha, yang kedua di antara ayat ini kata beliau, anna qalallahi yakunu bisawatin masmu' wa hurufin murattabah. Firman Allah itu, ucapan Allah itu dengan suara dan dengan huruf yang tersusun. Dengan suara karena Adam mendengarnya, malaikat mendengarnya, Nabi Musa ketika dipanggil juga di Bukit Thur mendengarnya. Masmu. Iya. Murattab dan tersusun huruf-hurufnya seperti wa qulna ya Adam. Apa yang dikatakan oleh Allah? Yang dikatakan Allah itu adalah ya Adam. Uskun anta wa zawjuk. Ini dengan huruf-huruf yang murattab tersusun. Iya, sehingga kalam Allah yang dari sunnah, yang kita yakini ahli sunnah itu bihurufin saut. Ya, dengan huruf, dengan suara, ya masmu. Didengar. Ini yang membedakan ahli sunnah dengan Asy'ariyah, dengan Maturidiyah dan lainnya. Yang ketiga, di antara perbedaan ini kata beliau rahimahullahu taala, minnatullah azza wa jalla ala Adam wa Hawa. Anugerah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, haitsu askanahumal jannah. Di mana Allah Subhanahu wa taala tempatkan keduanya di sorga. Ini adalah minnatullah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat kata rahimahullahu taala, anna nikah sunnatun qadimatun mundu khalaqallahu Adam. Nikah itu adalah sunnah yang qadimah, yang telah lama ada sejak Allah ciptakan Adam. Baqiyat dan terus disyariatkan fi bani, di anak turunan Adam, min ar-rusul wal anbiya wa min dunihi. Yang kelima, wa min fawaid hadhihi al-ayah adalah annal amra ya'ti lil ibahah. Perintah itu hukum asalnya memang lil wujub. Tapi kadang perintah itu untuk menunjukkan mubah, seperti dalam ayat ini. Dikauhi ta'ala wa kula minha. Makanlah kalian berdua. Kula di sini fil amr. Tapi bermakna ibah, lil ibah, untuk menyatakan mubah. Boleh. Nah, tapi sekali lagi hukum asalnya fil amr itu fil wujub. Ya, kecuali kalau ada dalil, ada qadil yang menunjukkan mubah atau mana lainnya, tahdid. Yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala, anna zahiran nas min anna thimal jannah laysa lahu waqtun mahdud bal huwa mawjudun fi kulli waqtin. Zahir dari nas menunjukkan bahwasanya buah-buahan di sorga itu tidak ada waktu terbatas tertentu berbuahnya, bahkan akan ada terus-menerus sepanjang waktu, tidak ada musiman, semuanya itu ada sepanjang waktu. Dikauli ta'ala haitu syi'tuma, kapanpun menginginkan buah tertentu ada, dimanapun kapanpun di sorga ada, karena tidak ada kena musim. Pata'mim di sini fil makan, yaqtadi ta'mim fil zaman, terkait dengan umum makani dan zaman. Yang berikutnya, di antara pada ayat ini kata beliau rahimahullah, annallaha ta'ala qad yumtahanu 'abdu fayanhahu an syai'in qad ta'allaqu bihi nafsuh. Allah kadang menguji seorang hamba, dan di antara ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah Allah melarangnya dari sesuatu padahal jiwanya menginginkannya, terkait dengannya. Di sini Allah melarang mendekati pohon tersebut. Ujian bagi Adam dan Hawa ketika itu. Kemudian yang terakhir, di yang poin ke-10, kata Sumutaimin rahimahullah, wa minha di antara ayat ini, anna ma'asiatullah ta'ala zulmun linnafsi wa'duanun alaiha. Perbuatan maksiat kepada Allah itu adalah bentuk kedzaliman seorang hamba kepada dirinya. Iya, bentuk seorang hamba melanggar, berbuat semena-mena kepada dirinya sendiri. Masuk ke zulmul abdi li nafsi. Dikauri ta'ala wala taqrab hadhihi syajarah wa takuna minadh dhalimin. Jadi dhalimin di sini dhalim li nafsihi, karena dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlallahu.